Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعَدْ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita mendapatkan kenikmatan bisa bertemu kembali di masjid kini dalam rangka untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita akan kita dapati nanti di yaumul kiamat sebagai tambahan pemberat amal soleh kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita melanjutkan membaca kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, sampai pada poin pembahasan ke-39. Beliau mengatakan, wa'lam bi'anna dunya daru imanin wa islamin. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah negeri untuk beriman dan untuk berislam. Ini satu pembahasan tersendiri. InsyaAllah akan disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan keterangannya. Kita akan bacakan dalam kitab Idhaful Qahari. Pembahasan kedua, wa ummatu Muhammadin fiha mu'minun wa muslimun. Jazakallah khair. Dan umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ada yang mu'minun dan juga ada yang muslimun. Kenapa dibedakan? Karena setiap mukmin pasti muslim. Namun tidaklah setiap muslim pasti mukmin. Karena ada muslim yang munafik. Muslim yang murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, belum masuk padanya keimanan yang kuat. Apalagi sampai dikatakan muslim yang sempurna keimanannya, itu tidak disebut seperti itu. Muslimin tingkatannya di bawah mukminin, dan itu akan disebutkan keterangan Syekh Saleh Fauzan. Fi ahkamihim, yang akan dibahas dalam pembahasan kita nanti adalah muslimun, mereka diberi hak sebagai muslim. Sampai pun dia adalah munafik. Karena munafik itu tidak bisa diketahui secara zahir. Sudah kita lewati pembahasannya. Munafik itu adalah seorang yang secara lahiriah menampakkan dirinya sebagai muslim, tetapi dalam batinnya dia kafir. Nah, kekufuran dalam batinnya itu tidak nampak, tidak terlihat. Karena itu dia pun disikapi sebagai muslimin. Sebagaimana telah kita baca dalam pembahasan sebelum ini, adanya seorang yang mencela Rasul, seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. mencela Nabi, menghina Nabi dalam pembagian beliau terhadap ghanimah. Umar di waktu itu mengatakan, "Da'ni uqatilu. Biarkan aku ya Rasul, aku akan bunuh dia." Rasul mengatakan, "La. Jangan. Jangan sampai ada seorang yang mengatakan Muhammad qatala sahabahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri." Padahal ini adalah munafik. Kenapa? Muslimun disikapi sebagai muslimun. Walaupun dia munafik karena nifak tidak terlihat dalam halapannya, fi ahkamihim, dalam hukum-hukumnya. Ya dia kita doakan karena muslim. Selama dia muslim, dia punya hukum-hukum dalam Islam. Disolati, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin karena dia muslim. Muslim itu ada seorang muslim yang taat, ada muslim yang maksiat. Ada muslim yang melakukan perintah, ada muslim yang melanggar larangan, ada muslim yang menentang. Tapi mereka muslimun. Misal seperti dipertanyakan tentang orang yang bunuh diri, apakah juga boleh disolati, dikafani, didoakan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin? Jawabannya boleh. Karena bunuh diri adalah dosa besar. Maka dosa yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, maka dia dihukum sebagai muslim. Akan datang insyaallah pembahasan tersebut. Wa mawarithihim, selama dia muslim, dia mendapatkan hak waris mewarisi. Wa dhabaihim, demikian pula dengan dhabaihim, hukum sembelihannya. Selama dia muslim, tidak bisa kita mengeluarkan dia dari Islam karena dosa-dosa besarnya, kecuali jika lo jelas-jelasan dia murtad. Ini yang sering kita bahas, muslim. Maka sesembelihannya pun halal. Dhabihahum, karena dia muslim. Wa salati alaihim, dan disolatkan ketika mereka mati. Ini pembahasan kedua. Pembahasan ketiga, walana syahadu li ahadin bihaqqatil iman, dan kita tidak boleh mempersaksikan, memberi tazkiyah, memberikan persaksian, si fulan betul-betul beriman dengan iman yang sempurna. Kita tidak bisa atau tidak boleh seperti itu. Fulan imannya sempurna, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu hakikat hati dia. Hatta yatiya bi jami' syari'ati Islam, sampai dia melakukan semua syariat Islam, sampai dia mengamalkan semua ajaran dalam Islam, barulah dikatakan dia mukmin dengan iman yang sempurna. Untuk kita katakan fulan mukmin kamilul iman, si fulan mukmin dengan iman yang sempurna, bagaimana kamu tahu? Iman itu tempatnya dalam hati. Kita mengatakan fulan muslim, fulan mukmin, masya Allah, sampai di situ. Adapun kesempurnaan imannya, kita serahkan kepada Allah Zat yang Maha Mengetahui. Wahakadha. Fa in kassara fi syai' min dzalika kana naqisal iman. Barang siapa yang dia kurang dalam melakukan, menjalani syariat, syariat Islam, dalam hal ini perintah-perintah atau larangan-larangan, dia tidak menjalannya dengan baik, dia meninggalkan perintah sesekali, atau kadang-kala dia melanggar larangan, maka dia disebut naqisul iman, seorang mukmin, tapi imannya kurang. Imannya kurang sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Hatta yatuba, sampai dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya yang akan disampaikan dalam kitab ini. Wa'lam anna imanahu ilallahi ta'ala tamul iman au naqisul iman illa ma adhar laka min tadi'i syar'i Islam. Kata beliau, ketahuilah Iman seseorang kepada Allah sempurna atau kurangnya iman seseorang itu adalah dilihat dari kesempurnaan dia dalam menjalankan syariat Islam. Semakin dia menjalankan kehidupannya sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu menunjukkan semakin sempurnanya iman dia. Perintah-perintah dia perhatikan, yang wajib-wajib dia tunaikan, yang sunnah-sunnah dia pun memperhatikannya dan mengamalkannya. Berkaitan dengan larangan dan dosa dia pun berupaya menjaga, meninggalkan, jangan sampai dia jatuh pada kemaksiatan. Semakin dia menjalani itu, semakin sempurna keimanannya. Semakin sempurna keimanannya. Dibandingkan dengan mereka mukminin, tapi sesekali meninggalkan perintah, melanggar larangan, ini berkurang keimanannya, setara dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Sehingga tidak mungkin kita mengatakan fulan mukmin dengan iman yang sempurna. Bagaimana engkau tahu? Orang itu kadangkala naik imannya dengan amal soleh dan kadangkala dia maksiat, dengan itu turun imannya. Cuma di sana ada tanda iman seorang itu semakin sempurna manakala semakin dia menjalani syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah, dalam hal ini perintah-perintah dan larangan-larangan. Kita hanya bisa mengatakan kata-kata dia masya Allah mukmin karena terlihat melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Semakin dia melakukan perintah dan meninggalkan larangan dengan baik, maka semakin bertambah imannya. Untuk mengatakan dia sempurna, maka tidak bisa, nanti akan disebutkan Syekh Shalih Fauzan, karena itu semua adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kita masuk kepada pembahasan pertama dalam poin yang ke-39 ini. Al-Imam Al-Bahri mengatakan, wa'alam bi'anna dunya daru imanin wa islamin. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah negeri untuk beriman dan untuk berislam. Beriman dan berislam itu adalah ketika di dunia. Menjalani keimanan, menjalani keislaman sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, itu bermanfaat ketika di dunia. Ketika kelak di akhirat, itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana cara beriman di akhirat? Bagaimana cara berislam di akhirat? Sudah tidak ada lagi. Makanya di akhirat itu adalah darul jaza, negeri untuk pembalasan. Bukan lagi untuk beramal dia, tetapi untuk apa? Untuk pembalasan. Kita lihat keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari. Yani anil Islam wal iman fid dunya allati hiya darul amal. Ketahuilah sesungguhnya Islam dan iman, atau berislam dan beriman, menjalani keislaman dan menjalani keimanan, itu waktunya adalah ketika di dunia ini. Allati hiya darul amal, di mana dunia ini adalah negeri untuk beramal. Dunia ini adalah negeri untuk beramal. Amal akhiratu fa innaha darul jaza. Adapun negeri akhirat adalah negeri untuk pembalasan. Di akhirat tidak ada lagi orang dituntut untuk puasa, zakat, haji, sholat. Di akhirat tidak ada lagi. Di akhirat itu sudah kembali kepada Allah, yang muslim kembali muslim, yang mukmin kembali mukmin, yang kafir kembali kafir. Di akhirat orang hanya mendapatkan kenikmatan, tidak ada lagi beramal sebagaimana di dunia. Di dunia harus beramal, harus beribadah, harus taat, dilarang maksiat terus di dunia. Karena negeri ini negeri beramal, akhirat negeri mendapatkan balasan. Fal Islamul imanu innam yakunani fid dunya. Dipertegas kembali oleh Syekh Shalih Fauzan, maka berislam dan beriman tak lain keduanya itu dilakukan adalah semasa masih di dunia. Di akhirat bagaimana? Di akhirat sudah tidak ada lagi. Artinya sudah tidak dituntut kita melakukan rukun Islam, tidak lagi dituntut untuk kita melakukan rukun iman, tidak dituntut kita melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Negeri akhirat bukan lagi untuk menjalankan itu. Akhirat balasan bagi perbuatan manusia ketika di dunia. Bisa dipahami hadirin? Di akhirat tidak ada lagi halal haram, tidak ada lagi wajiban, sunnah, larangan, al-awamir wa nawahi, perintah-perintah, larang-larangan, sudah tidak ada lagi. Di akhirat adalah hari-hari pembalasan dari apa yang kita lakukan semasa di dunia. Amma man mata ala ghair Islam wal iman fa innahu kafirun wala infahu. Kata beliau, adapun orang yang mati di atas agama selain Islam. Seorang mati di atas agama selain Islam, apa hukumnya? Kafir dia. Mati dalam keadaan kafir. Dia bukan muslim, dia bukan mukmin, maka dia kafir. Kata Syekh Shalih Fauzan, fa innahu kafirun, maka dia mati di atas kekafiran. Apa hukumnya? Kata beliau, wala yanfa'uhu annahu yawmal qiyamati idza syahada ma kafara bihi yu'minu aw yatamanna aw yatamanna ruju'a wa yatlubu min rabbihi an yarji'u li ajli an yu'min. Kata beliau, orang yang mati kafir ketika di akhirat dia ingin beriman, dia ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal soleh, berangan-angan bisa diberi kesempatan untuk bisa beriman. Kata beliau, lain fa'u, hal ini tidak bermanfaat. Alias di akhirat bukan negeri untuk beriman. Orang kafir di dunia, mati di akhirat, ngolah gampang, di akhirat saya akan beriman. Itu gak berfungsi. Iman itu sekarang tuntutannya. Kalau orang kafir kelak di akhirat mukmin, ya otomatis pak. Kenapa otomatis? Karena mereka sudah menyaksikan siksaan. Tapi tidak bermanfaat. Keinginan beriman mereka di akhirat tidak bermanfaat. Karena negeri akhirat bukan negeri untuk mengamalkan iman. Mengamalkan iman adalah negeri di dunia ini. Disebutkanlah Syekh Shalih Fauzan satu ayat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara," duhai seandainya engkau bisa melihat, "idh wukifu 'alan nar," ketika mereka orang-orang yang kafir diberdirikan di atas neraka, hendak dilemparkan ke dalam neraka dan mereka menyaksikan itu dengan mata kepala mereka. Oh, neraka itu ada dan mereka akan dilemparkan ke dalamnya. Mereka mengatakan, qalu, orang-orang kafir itu berkata, ya laitana, duhai seandainya kami, nuraddu, dikembalikan ke dunia, walau nukadzibu bi ayati rabbina, duhai seandainya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Yani beriman maksudnya. Wa nakuna minal mu'minin, pasti kami akan menjadi orang yang beriman. Mereka orang-orang yang mati di atas kekafiran berandai-andai jikalau dikembalikan ke dunia kami akan beriman. Seandainya bisa balik ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin, kami akan menjadi orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan mereka di akhirat tidak berfungsi. Keimanan itu berfungsi ketika kapan? Di dunia. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kalau ada orang yang mengatakan urusan dunia yang nang dunia, urusan akhirat yang kunang akhirat. Kita di dunia sepuas-puasnya. Nanti kalau di akhirat kita beriman dengan akhirat. Masa di dunia suruh beriman dengan akhirat? Nantilah kalau di akhirat saya akan beriman. Itu enggak ada fungsinya, Pak. Beriman itu sekarang. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu. Mereka-mereka yang kafir mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. La'alli aku akan beramal saleh. Fima taraktu, karena dulu ketika di dunia aku meninggalkannya. Kenapa dia tidak mengatakan saya beriman di akhirat? Karena tidak ada fungsi iman di akhirat. Fungsi iman itu adalah sekarang ini, ketika kita masih di dunia. Di antara fungsi iman, karena kita beriman dengan akhirat, hari-hari ini kita beribadah. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, yang punya harta di zakati, walaupun negara ini tidak memungut zakat, kita dengan kesadaran sebagai mukmin mengeluarkan zakat 2,5% dari harta kita. Kita melakukan ibadah ini, ibadah itu. Itu bentuk keimanan, mendorong amal soleh, itu manfaat. Tapi ketika di akhirat, ketika mereka sudah menyaksikan neraka, sudah tahu akan adanya indahnya itu, siksaan demi siksaan, mereka berangan-angan dua seandainya bisa beriman. Kapan? Ketika di dunia. Kenapa? Ketika akhirat, iman itu tidak lagi manfaat. La yanfa'uhu. Itu menunjukkan bahwasanya iman seseorang, takwa seorang, keislaman seorang itu bermanfaat ketika di dunia. Sepeninggal dia mati, tidak ada lagi kemanfaatan baginya. Alias maksudnya ketika di dunia kafir, imannya di akhirat tidak ada manfaatnya. Adapun kalau dikatakan seorang mukmin ketika di dunia dia beriman dan beramal saleh, bermanfaat tidak terhadap akhiratnya, otomatis bermanfaat. Karena semua orang mendapatkan apa? Balasan sesuai dengan amalannya. Disebutkan dalam surat yang lainnya, orang-orang yang dulu di dunia kafir, begitu masuk alam akhirat, mereka beriman. Bentuk iman mereka, dua seandainya kami bisa ke dunia, kami akan beriman. Ini menunjukkan bahwasanya kalau mereka beriman di akhirat, tidak manfaat. Sebutkan dalam Al-Quran diantaranya surat Ibrahim, ayat yang ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنذِرِ النَّاسَ, dan berikan peringatan kepada manusia. يَوْمَ يَتِيهِمُ الْعَذَابِ, akan datang satu saat nanti, satu hari, datang siksaan Allah menimpa mereka. Apakah di dalam kuburnya, di mahsyarnya, ataukah ketika di nerakanya. Peringatkan manusia itu. Dengan adanya satu hari, siksaan itu akan menimpa mereka. Fayaqul, di saat itulah, Allah katakan, di saat itulah, alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim semasa di dunia, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, akhirna ila ajalin qarib, akhirkan atau undurkan ajal kami, bar sejenak, nujib da'watak, kami akan memenuhi ajaranmu, ajakanmu, wa nattabi'ur rusul, dan kami akan mengikuti para rasul. Hadirunakan, Orang ini ketika di dunia, ketika dia masa hidupnya, mengingkari para rasul, menolak ajaran Allah Azza wa Jal. Begitu orang ini mendekati kematiannya atau bahkan setelah dia mati, dia baru tahu bahwasanya ajaran Allah benar, dakwah para rasul itu benar. Dua seandainya ada waktu untuk bisa beriman, kami akan beriman. Ini menunjukkan bahwasanya beriman itu ketika kapan? Di dunia. Ketika suara itu telah mati dalam keadaan kafir, keimanan mereka, keyakinan mereka akan kebenaran syariat ini tidak berlaku lagi, tidak bermanfaat bagi mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kita diberi iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita masih di dunia. Dan beriman, berislam, bertakwa itu adalah waktunya ketika kita di dunia. Di akhirat adalah negeri balasan. Bisa dipahami? Ini satu pembahasan pertama dalam poin yang ke-39. InsyaAllah ba'da salat maghrib, ini sudah masuk waktunya sebenarnya, kita akan lanjutkan pembahasan yang kedua insyaAllah. Demikian bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.